أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kau akan rela anakmu sukses di dunia kalau ia kelak akan masuk neraka di akhirat? Banyak orang yang khawatir kalau anaknya tidak lulus ujian di dunia, padahal seharusnya dia lebih peduli tentang bagaimana dengan ujian anaknya di akhirat nanti. Kalau bapak-bapak takut jika anaknya gagal di dunia, seharusnya dia lebih takut jika anaknya gagal di akhirat. Sebab tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan apa yang dinamakan waladun salihun yad'ulah. Tujuannya adalah agar kita semua mempunyai anak yang soleh, yang akan mendoakan kita, yang akan menjadi kebanggaan orang tua di dunia dan di akhirat. Karena itu, khutbah ingin mengingatkan kita semua akan kewajiban ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul waladi 'alal walid an yuhsina ismahu wa an yuhsina adabah." Kewajiban orang tua terhadap anak adalah untuk memberikan nama yang baik dan memberikan pendidikan yang baik. Dan anak-anak itu sangat bergantung orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak-anak itu terlahir bersih, baik dan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Begitu penting peran orang tua dalam pendidikan anak. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita ambil satu contoh dalam Al-Qur'an. Surat Maryam. Bagaimana kegundahan Nabi Zakaria, seorang nabi yang sampai berusia lanjut tidak dikaruniai anak. Beliau menangis, berdoa dan merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usianya yang sudah di atas 100 tahun menurut ba'dul mufassirin, beliau sudah tua tapi tidak berputus asa. Terus-menerus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena beliau ingin diberi anak yang akan meneruskan perjuangannya, yang mewarisi cita-cita dan semangat kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نبي زكريا كتب القرآن Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini cerita tentang Nabi Zakaria, tentang bagaimana rahmat Allah kepada beliau. Idz nada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Allah di kegelapan malam dengan doa yang sangat samar, sangat halus, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku telah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Meskipun aku sudah tua renta, tapi aku tidak pernah berputus asa ya Allah. aku tidak pernah kecewa berdoa padamu ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut generasi setelahku ya Allah. Saya khawatir apa jadinya generasi yang sesudah saya. Wa kanat imraati 'akira. Sedangkan istri saya mandul. Beliau tahu istrinya mandul, tapi beliau tidak putus asa. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Wa kanat imraati 'akiran fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, meskipun saya sudah tua, rambut saya telah memutih, kondisi saya sudah lemah, istri saya mandul, tapi saya tidak pernah putus asa ya Allah. Saya khawatir perjuangan ini, maka aku memohon fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Untuk apa? Apa untuk jadi kaya? Apa untuk jadi penguasa? Bukan. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Aku ingin anak yang mewarisi aku, mewarisi ilmu, mewarisi kenabian. Sebab para nabi tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, walakin warathul ilm. Oleh sebab itu disebutkan bahwa al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan doa Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, jadikan anak itu mewarisi aku ya Allah, mewarisi ilmu, mewarisi kenabian, mewarisi misi perjuangan. Waj'alhu rabbi radhiya, jadikanlah ia orang yang kau ridhai ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa tanggung jawab terhadap generasi masa depan. Memaksa Nabi Zakaria yang sudah tua, masih ingin punya anak, agar dia menjadi seorang pejuang, meneruskan perjuangan beliau. Ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita, agar tidak menyerahkan masa depan agama ini kepada orang lain. Walaupun anak tetangga kita mungkin sudah mondok, walaupun saudara jauh mungkin sudah mondok, tapi kemana anak kita? Tanggung jawab ada pada kita. Kewajiban menjaga agama ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu khutbah kali ini mengingatkan empat hal yang harus diperhatikan oleh kita semua umat Islam. Yang pertama, jaga rumah tangga kita. Bagaimana pendidikan orang-orang yang jadi tanggung jawab kita? Jadikan rumah kita sebagai rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran, dimakmurkan dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa rumah yang seperti kuburan? Yaitu rumah yang tidak pernah dipakai solat, rumah yang tidak terdengar darinya bacaan Al-Quran. Mari kita perbaiki keagamaan mulai dari rumah kita masing-masing. Yang kedua adalah madrasah, pendidikan anak-anak kita. Kirimkan mereka ke madrasah-madrasah, kirimkan mereka ke sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam. Dan yang ketiga, masjid. Dekatkan anak kita ke masjid dan musalla, agar dia menjadi umat Islam yang baik. Dan yang keempat adalah, kita harus waspada terhadap wasailul i'lam. Betapa media massa sekarang telah cenderung mengajarkan hal-hal yang tidak sopan. Film-film kartun pun diisi dengan pacaran-pacaran. Dan handphone yang ada di tangan anak-anak kita bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Kewajiban kita umat Islam untuk menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk pendidikan, untuk mendidik anak-anak kita. Silahkan kirim mereka untuk sekolah kemana saja, tapi jangan lupakan kewajiban untuk belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hidup dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah baiknya apabila kita mengirimkan mereka